السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muka surat berapa? Kat mana bawah tak? Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Baik kata pengarang rahimahullahu ta'ala. Sekiranya mayat tersebut adalah kanak-kanak, maka doa yang dibaca sebagai ganti kepada doa kedua di atas ialah Allahumma ja'alhu farata li abawaihi wa salafan wa zukra wa izatan wa i'tibaran wa syafi'a wa sakil bihi mawazinahuma wa aqdir as-sabra ala qulubihima wa la tahtinhuma ba'dahu wa la tahrimhuma ajrahu. Artinya, ya Allah, jadikanlah ia sebagai orang yang mendahului ibu bapaknya ke syurga. Hari lain sikitlah. Ini doa kepada mayat kanak-kanak. Itu mendoakan supaya budak-budak ni menjadi, ya Allah jadikan budak ni mendahului, maknanya menanti ibu bapaknya untuk ke dalam syurga. Khazanah. Khazanah pengajaran dan pemberi syafaat. Kepada mereka, yang ini kepada ibu bapa. Kereta PDB 4084. PDB 4084. Alih ya. Alih sikit. PDB 4084. Maknanya jadi khazanah ni jadi harta yang milah. Anak cik mati tak balik lagi. Jadi harta. Nah. Ha. Harta mana? Harta yang bernilai di hari akhirat lagi. Harta dunia yang anguh gitu je. Anak mati rupanya boleh harta. Ha, nampak? Waktu Nabi kata butuhnya orang ada anak mati cek. Jangan sikit pula balik sekarang. Boleh juga ni. Musim-musim musang ni. Nah. Ha. Mana mati kecek tak balik lagi lah. Jadi zukhra ni mana jadi khazanah. Jadi harta simpanan. Nah. Syafi'an. Dan memberi syafaat kepada mereka. Ha, budak-budak kek. Biar nana pun. Oh, dah alik rumah nyeti. Nah. Mak suruh pergi ngaji korang. Rehanya susu. Nah. Nah, bawah pokok setu. Dia patah ucuk. Tapi tak balik lagi. Babi tak ada orang. Nah. Oh, boleh beri syafaat. Siapa kata beri syafaat ni? Nabi syafaat. Dalam doa. Wa syafi'ah. Syafi'ah ni takdir. Wa syafi'an lahuma. Dan boleh menolong ibu bapaknya berdua. Tidak Nabi tak cium lah. Nah. Beratkanlah dengannya anak timbangan amal kebaikan mereka. Maknanya dengan sebab budak ni mati. Jadikanlah timbangan neraca amalan kebaikan ibu bapak ni berat. Limpahkanlah kesabaran ke dalam hati kedua mereka itu. Jangan jadi berduka cita. Dia boleh bersedih hati. Berduka nestapa ada. Ha? Ya? Sedih mesti sedih. Pasal manusia. Nah, ha, bukan izah macam sikah. Yang kejung itu. Ya? Dia ada hati, dia sedih. Ha, tapi jangan sapa hidup berduka cita kerana anak. Nangis. Nangis boleh. Teriak tak boleh. Ha. Bukan teriak. Mana nangis tu teriak makna tepi menolong. Nah. Janganlah kau jadikan fitnah kepada mereka selepas kematian ni. Jangan kau penahan pahalanya daripada dinikmati, dinikmati oleh keduanya, kedua ibu bapa. Yang ni biar sabar. Dan jangan dengan sebab anaknya mati jadi fitnah bagi hidup dua ibu bapa. Jadi fitnah, jadi tak tahu kehala, jadi karu, nah, jadi tak kerja buat. Lapa boleh kecita dengan anak mati, tak boleh jadi gitu. Jadi fitnah. Nah, jadi dak tubik rumah dah, jadi dak tegur siapa dengan orang dah. Nah, jadi larat. Tak boleh dengan sebab kematian gitu. Untung ada anak kecil ramai mati. Kalau anak besar untung tak mati syahid. Mati syahid. Nah. Mati jatuh pokoknya tambak dera. Kena tengok dera dulu tu. Masing-masing tafsir lah. Kita dah kata. Jadi jangan haram, jangan cegah, jangan halang dapat pahala berterusan kepada dua ibu bapa dengan sebab mati anak. Kadang-kadang dengan sebab anak tu hidup, ayah boleh pahala. Nak pahala bela anak, mak pun boleh pahala. Tak, dia tiru anak, ya, atau klinik, ambil sekolah, boleh pahala belaka tu. Tiba-tiba tak ada lah anak tu mati dah. Janganlah we tak ada pahala. We ada pahala kot lain budak dengan sebab mati budak ni. Jadi ingatlah, budak-budak tidaklah Allah marfillahu, yang itibaknya kita bacakan doa Allah marfillahu hanya untuk orang-orang yang balik sahaja. Walaupun kecil, dia balik kecil. Orang gini, orang kedih kecil, balik dia kira besar tu. Orang budak-budak tak balik lagi walaupun besar, dia kira budak kecil. So nak kaki lebih, tapi umur baru 3 bulan, dia budak-budak. Kalau ada lah. Doa-doa ini diambil oleh Imam Syafi'i daripada himpunan hadis, dan kemungkinan dia menyebut dalam makna dengan makna, tidak dengan lafaz yang asal daripada Nabi. Walau bagaimanapun, para sahabat ulama mazhab Syafi'i telah menerimanya sebagai doa yang baik diamalkan. Hadis yang paling sahih dalam bab doa ini ialah hadis riwayat Muslim daripada Auf bin Malik radhiyallahu an, katanya hadis yang paling terkenal dan hadis yang paling sahih tentang doa dalam semayang mayat kepada mayat, Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu waghsilhu bil ma'i was-sajji wal barah wa nakkihi minal khataya kama yunakkas sawbul abyad minad danas as-sawbu minad danas wa abdilhu daran khairan min darihi wa ahlan khairan min ahlihi wa zawjan khairan min zawjihi wa adkhilhu jannata wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar. Ya Allah, ampunilah dan rahmatilah dia. Jadi kalau kita tak ingat lagi doa hak banyak ni, kita ingat saja tak apa dah doa semayang-mayang. Allahumma fil lahu. Dia tak boleh doa sembarangan tadi. Doa yang tidak khusus bagi mayat tak sah doa tu. Bila tak sah, maka tak sah semayang-mayang. Doa umum tak boleh. Kena doa khusus. Neh. Tak boleh main Rabbana atina fid dunya hasanah. Dia tenang tu kami semua masuk mayat kau. Tak boleh. Neh. Doa ni untuk mayat. Itu tujuan disyariatkan semayang. Nah, Fatihah dengan selawat pembuka doa je. Penting sekali lepas pada takbir yang tiga, doa untuk mayat. Jadi kalau kita baru lagi belajar semayang mayat, Allahumma filahu warhamhu, Allahumma filahu warhamhu, gitu saja pun padang dah. Nah, sebab dan Tuhan ifillahu, Tuhan ampun kepada dia, tak ada susah kan lah. Dalam kubur ke, bakit pada masyarakat ke, akhirat ke, tak ada susah. Dah Tuhan ampun. Nah. Sadah tu. Allah maafillahu sadah. Nah. Kita duduk saja-saja tamu tu Allah maafilli. Itu dah. Allah maafilli. Nah. Tak payah minta dah bidadari. Nah. Pasal dah tu hapung. Dia beri bidadari. Takkan nak beri porong. Bidadari. Nah. Dah hapung. Hapung balik syurga. Nah. Dia beri belakang. Dah stunner kan ni? Stunner. Stunner lah duduk. Dah hapung dah. Nah, besar tu waktu istighfar ni besar. Nah. Allah maafil lahu, maknanya ya Allah ya Tuhanku, ampunkanlah bagi mayat ini. Warhamhu, kasihlah ke dia walaupun dia tak kasih ke diri dia sendiri. wa'afihi dan afiatkanlah dia. Afiat ni menjadi sejahtera lah. Wa'fu anhu dan maaf daripadanya. Wa'akrim nuzulahu dan muliakan tempat turunnya, tempat singgah. Tempat singgah ni lialah tempat singgah. Nah. Ha. Kata Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, al-qabru awwalu manzili min manazilil akhirah. Kubur adalah tempat singgah yang pertama daripada beberapa tempat singgah lagi menuju ke alam akhirat. Jadi banyak kali singgah. Pertama kali singgah kubur. Nah, ha, jadi wa akrim nuzulahu, tempat singgah dia ada dua, gelap singgah. Nah, ha, hujung molek. Muliakan tempat singgah dia tu. Maknanya biar jadi molek di alam barzah dah. Sebut mulia ni, ya. Wa wasi' madkhalahu. Ha. Tempat masuknya. Ha. Madkhalah tempat masuk. Bukan mudkhalah. Ha. Tempat masuk. Kalau mudkhalah kemasukannya. Ha, macam gitu. Kan, kalau madkhalah tempat masuk dia. Ha. Maknanya luahkanlah alam barzah ni. Kan disebut dalam hadis, orang yang bahagia Allah Ta'ala luaskan sejauh mata memandang. Walaupun dia tengok sepi kotak tak. Haji Mak. Ya. Sepi tak kanda? Ha. Haji Mak saya 24. Kanda. Tahu 24. Ha. Orang cek 18 ada anda. Nah. 24 hak besar pun serta je. Bukan 24 meter. Nah. Ha. Extra lah Haji Mak besar. Nah. Ha. Haji Zul S. Kanda. Ha. Ha. Mana pucat? Tak hati ni. Baru naik umur 3 hari pun. Nah, main kapal lalu saya kanda. Tak hati. Tak sabar masa tak hati. Nah, tembok di komini ni. Pulih ni. Nah, pulih hutang ni. Perang dengan komini. 30 duduk dalam tubuh dah lewang. Nah, lepas tu ni boleh lihat dia. Duduk menyaku. Nah. Kan hati tak apa masa. Nah. Kita beli kanda balik rumah. Jodoh tolak balik jual. Pasal murah cek. Nah. Tak hati. Nah. Tempat masuk. Kalau kata ada kalanya luar, ada kalanya speak. Na'udzubillah. Nak luar kita. Atas dunia kita nak luar. Dalam kubur nak luar juga. Tak mahu speak. Tapi kalau atas dunia speak, atas dalam kubur luar, ha, lebih baik gitu. Kita tak mahu speak dalam kubur. Nah, luar dalam dalam dunia, dalam kubur speak. Luar dalam rumah masing-masing. Allah, bapak banglo. 3-4 tekak seorang, ada loteng pula. 4 telur, 4 sarang berlayang. Dah. Ha. Itu pagar je main dengan kat 20 ribu. Dah asuk pagar 120 ribu. Dapur saja kat 120 ribu juga. Nah, tandas saja 50 ribu. Tandas saja. Nah, hebat-hebat. Ha, tapi ingat, sempat masuk. Nah. Kadang-kadang tak muat kanda. Bila nak tutup pintu kanda, sakok dengan kepala bau. Nah, sendal lah. Kayu sekeping dua. Jadi tak rapat kan. Nah. Biarlah. Kaya atau miskin di dalam dunia, kita duduk dalam istana, duduk dalam rumah PPRT ke. Nah. Kita nak luar di alam barzah. Warsilhu bil ma'i wal sadi wal barak. Dan basuhkanlah dia dengan air salji dan embun. Dengan air salji dan embun. Maknanya basuh ni, bersihkanlah mayat ini daripada kesalahan. Allah Ta'ala buat hinayah. Yang Nabi buat sendiri cakap. Dengan salji, dengan air, dengan embun. Maknanya bersih no. Nak bersih no. Maksudnya bersihkanlah mayat ini daripada salah. Sebagai bersih sungguh. Nah. Sebab kita balik ni bukan balik. Bukan jumpa dengan siapa-siapa ni. Bukan balik jumpa dengan orang besar-besar. Kita balik berjumpa dengan Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita datang daripada Allah. Balik berjumpa dengan Allah. Nah. Lepas tu kita kena siap segala jawapan kita pada Allah. Apa yang telah kita lakukan dalam kehidupan di dalam dunia ni. Sekarang manusia ramah sangat pandai jawab gini. Dia tak sedar. Dia akan balik, dia kena jawab hadapan Allah. Jawapan yang sama yang digunakan di atas dunia, itulah jawapan dia akan jawab di akhirat nanti. Kalau dia anggap lepas jawab di alam bala, alam kiamat, kalau dia pakai lebat sangat mulut dia ni, nak jawab, itulah jawapan di akhirat ini. Wazakihi minal khotaya, maknanya sucikanlah dia daripada salahan. Kama yunakas sawbu minad danas, sebagaimana disucikan akan pakaian daripada daki yang kotor. Wa abdilhu daran khairan min dari, gantikanlah rumahnya dengan rumah yang lebih baik. Molek, maknanya ditambah rumah huduh. Nak rumah molek, mana rumah molek ni nak rumah syurga. Rumah yang paling komen sepanas sekali dalam syurga disebut dalam kitab Kashful Ghaibiyah. Dan ada juga sebut hal ini dalam kitab Kashful Ghumah. Pitu dia daripada mah. Ni hak kemas pandang sekali masuk syurga. Tuhan beri rumah pitu pada mah. Pitu pada mah, Nabi dah ayah kabur lindih takkan pelewu. Tak. Kabur pitu ti masa dah kita. Tak kadang-kadang dah lindih. Lagi ada juga orang dah dah lindih. Tak pelah. Saya tanya dah pitu daripada mah. Nah, hak gelang hak ngetuk pitu. Hak ngetuk ada gelang. Ketung-ketung hak ketuk pitu. Nah, daripada permata delimu. Oh, mata delimu. Buat hak-hak ketuk. Hak ketuk pitu dah. Macam istana tak main macam kita. Nah, loceng tak ada istana. Kita loceng ibu bateri rotik. Nyek-nyek. Itu dah loceng tau. Tanya-tanya sosok dia ada gelang di pintu dia. Kakak tu lekung. Lekung apa tu bih. Nak? Nak berat? Nak? Haa. Hak komang sekali pintu daripada mah. Boleh ya? InsyaAllah. Nak? Betulkan akidah, pertahankan Islam. Boleh syurga. Jangan lawan Islam pula. Nak? Haa. Nak rumah lebih baik. Memang rumah syurga lebih baik daripada rumah yang lebih baik di dalam dunia. Sehuduh-huduh rumah dalam syurga. Tak ada banding dengan seelok-elok istana di dalam dunia. Peringatan kali kedua kereta PDB 4084 tolong alih. Neh. Ha, lori sikit lagi nak tepuh ni bagi depan. Neh. PDB 4084 ni takutnya rabuk bahan di lori. Neh. Kemudian sebuah lagi balok Spati AG 4900. Neh. Ha, kereta tak ni tak? Ha, TAG 4900 masuk dalam ni. Ha, dalam banyak lagi parking free. Wa ahlan khairun min ahlihi, khairan min ahlihi, ahli keluarganya dengan ahli keluarga yang lebih baik. Jadi syurga ni kita doakan supaya mayat ni ahli keluarga ni isi rumah lah. Ahli keluarga anak-beranak yang lebih molek daripada hak atas dunia. Bukan tak ambuh anak atas dunia. Anak atas dunia anak tu juga. Tapi molek pada hak adil ni. Nah, hak adil ni pening kepala kita. Nah, pening kepala mak ayah. Nah, hak pasang diri turut. Hak pasang kerja. Hak pasang anak kerja balik. Banyak pasang Allah ayah. Nah. Kalau orang ni tak surat belaka dia, ngelapu pecek cari anak. Anak? Ha, akhirat tak mahu anak gitu. Nak anak tu jadi molek. Nah, ha, ini zaman anak nyusuh. Nyusuh ke mokpok. Nak? Ha. Kalau tak balik teruk. Kalau hilang, kalau tubik gambar. Kalau curi dorang. Nak? Ini anak curi ni. Eh? Ha, anak curi. Ni jual dah ni. Laku belaka dia ni. Tudung lokam hang ni. Orang tu bangun pagi nak pergi surau subuh tik nampak bu jambu saja tu bek lubang. Nah, padahal lokam. Nyak nyu tunggu. Pakak akak bodoh gitu le ni, nak set-set bahan si buruk ni. Nah, siang hari dia pegang akak seorang, jambeng kan orang tahu ke sika. Nah, boleh lihat dia buat cerita pilai tunggu api mego. Tak ada ha. Zaman dulu kat curi ni tu pukul 3 pagi. Nah. Hmm. Nak anak yang lebih baik, mana anak dah lebih comel, lebih cantik, lebih seronok ibu bapa jumpa di akhirat. Ada kalanya anak dalam dunia ni siapa mak ayah baik dah sempat jumpa. Nah, nah Tuhan balakan dengan bermacam-macam jenis bala. Siapa pak kata ke anak mungkin mampu ah sigok mana-mana. Tak usah balik ah. Ada gerak kata gitu dah sadak roh. Takkan lagi robah mari ambil kopra mari tanya bukan anak eh gini-gini Allah. Pakcik kena pergi bala. Susah pula. Nah, kawan baru balik menyaku. Nah, ha kubah lagi dak balik. Anak pula malokak. Lepas tu pula grafik mari turuk pula. Nah, nah anak pakcik ni eh belanga tadi. Tak jumpa lagi orang, jumpa katil saja sebelum. Nah, IC ada. Nah, susah hak gitu. Nah, sambung. Nah, anak yang membaikkan ibu bapa bila tengok seronok dah. Kita jumpa balik dengan anak-anak. Tapi itulah orang beriman saja masuk syurga. Nah, lepas tu kita kena kuat sikit dalam bab keimanan anak isteri. Nah. Ha. Kita ni dah apa kuat ke anak-anak ni keimanan hidup kuat ke ni ke pandayang ya. Nah, duk tekan waktu saja. Tekan hak kata hak akademik tu saja. Siapa dak tahu ke akidah anak, dak tahu halal haram, dak kenal Nabi. Duduk jadi ramai. Nah, tengok Johor Bahru, tengok bandar raya, bandar Kuantan, bandar raya dah. Eh, bandar Kuantan, bandar raya Terengganu. Nah, Kuala Lumpur, Ipoh Allah, budak-budak jadi hanyut habis. Nah, daripada mak ayah tu, daripada rumah. Masukkanlah dia ke dalam syurga. Eh, dan pasangannya dengan pasangan yang lebih baik. Wa zaujan khairan min zaujihi. Kalau zaujan ni boleh pakai belaka suami isteri. Mayat ni lelaki. Sepatutnya kita kata zaujatan. Wa zaujatan khairan min zaujatiha. Isteri yang lebih baik daripada isteri sekarang ini. Tapi zaujan ni dia boleh. Nah, dia boleh pada makna untuk pakai pada muannas. Wa zaujan khairan min zauji. Maknanya gantikanlah mayat ini isteri yang lebih molek daripada isteri yang ada sekarang ini. Orang tanya ulama-ulama, isteri lain ke isteri lebih molek ni? Jawabnya apa punya Imam Nawawi rahimahullahu taala, bukan isteri lain, isteri hak sekarang ni lah, tapi molek pada hak dia ni. Jadi molek. Oleh ni dah oleh ni mak. Nah. Mula-mula nikah oleh lah. Nah. Kita tengok balik kerja tu, tengok muka dia kenyang selalu rasa. Tak nak makan lah. Tengok muka kenyang dah. Dah baru nikah. Nah. 15 tahun nikah hak kita kenyang dah. Tengok muka dia mutah balik. Berjelanuk. Nah. Dah satu muka berlebek nyeh kali. Nah. Masukkanlah jadi molek. Orang puan dia ni hak peduk dah pun bini masuk surga jadi molek. Neh, moci-moci macam maaf dah. Dah masuk surga. Moci-moci tak ada. Dalam surga awet belaka. Nampak? Tak ada moci-moci ni lah tua. Nah, wa kawaiba atraba. Dah dalam surga ni semua anak-anak dara hak umur sama belaka. IC sama belaka 17. Sweet 17 lah ke. Moci-moci minta maaf. Dah masuk surga. Tuk-tuk balik awal tu. Dah. Maknanya masuk. Dah jadi moci dah. Jadi awet pula ke. Nah. Jadi bidadari. Nah. Apa tak? Masih-masih puji. Ya, dah jumpa dengan isteri dia. Suami masuk surga tak? Isteri masuk surga tak? Nah. Suami kata dah buat apa mu tomelnya eh. Dulu muda gini. Nah. Isteri kita kata abang kau cung kau. Gitu. Maknanya gitu. Bagi puji saja ratus tahun. Dah sungguh khayal dengan tengok muka bila kita jumpa balik seorang-seorang bercerita balik bapa jadi comel ini, bapa mata gini, dulu matamu belalok. Ha. You puji isteri dia. Nah, serba molek Tuhan buat. Tak tahulah tu contoh je lah. Nah, dah boleh banding. Sebab Nabi kata dah malah ainun ra'ah. Benda yang mata tak boleh, tak pernah tengok. Lagi kita boleh bayang dalam hati comel gini ke? Ujuh. Barang surga tak boleh bayang. Kalau Nabi cerita pun gini-gini, tak boleh bayang. Nah, Nabi cerita tu kiasan saja. Hak nasuk dalam hati kita, gini nak maknanya comel muka gini nak maknanya. Nawak. Baba pula. Tadi kata dah dia, wala khatara ala qalbi bashar. Tidak boleh terlintas dalam hati manusia. Ha, mana walik lagi? Ha. Masukkanlah dia ke dalam syurga dan peliharakanlah dia daripada fitnah kubur serta azab neraka. Hak niat mustahak. Kita tak mahu susah akhirat. Dunia nak juga senang, tapi nak yang paling penting senang akhirat. Ni nak cari senang akhirat ni, tinggallah rumah sekejap, mari dengar, mari sembahyang jemaah. Mudah-mudahan Tuhan beri berkat daripada pengajian. Tak? Ha? Allah Ta'ala selamatkan perjalanan hidup kita. Itu saja. Nah, hidup dalam keadaan taat, mati dalam keadaan mempertahankan agama Allah. Auf berkata, aku bercita-cita supaya mayat tersebut adalah diriku, kerana doa Nabi yang salam kepadanya. Jadi kata Auf radhiyallahu an, dia dengar molek ni, dia tak pergi dengar lagi doa supaya mayat. Ni kali pertama Auf hadir bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Auf bin Malik bila dengar Nabi baca doa ini kepada seorang mayat, Auf kata, ya molek, mayat ni aku, aku molek. Nah, andainya mayat ni aku, wah hati lah aku. Pasal molek sangat doa ni. Nah, sebab kalau dia mati bila-bila, belum tentu Nabi baca doa ni. Nah, mungkin Nabi wafat dah. Mungkin Nabi dah hadir salat jenazah ni. Tu jadi cerita-cerita kalau boleh dia mati lagi tu. Nah, kasih kepada doa yang Nabi baca. Nah, nah, jadi kita orang lelaki, pakat-pakat hafalah doa tu. Doa yang paling masyhur dalam bab salat jenazah. Nah, pakat-pakat hafalah. Di kubur pun boleh baca. Nah, ha, kita pergi kabar ni, kubur ni, mati dah ni. Oh, kita pergi ziarah setelah. Pergi salat, baca-baca hak. Baca doa ni. Nah, tak ada masalah. Nah, ha, molek sungguh. Yang kelima, kemudian bertakbir untuk kali yang keempat dan berdoa selepasnya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu wa'fil lana walahu. Ya Allah, janganlah kamu menghalang kami daripada mendapat pahala dan jangan kamu fitnah. Janganlah kami terfitnah selepas matinya. Ampunilah kami dan ampunilah dia. Abu Daud daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beri salam dengan dua kali salam, iaitu ke sebelah kanan dan kiri. Memangnya salam dalam sembahyang-sembahyang yang lain. Al-Baihaqi meriwayatkan dengan sanad yang baik daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kemudian dia berkata, Nabi SAW melakukan salam ketika sembahyang jenazah sebagaimana salam dalam sembahyang biasa. Berdasarkan kenyataan di atas, anda dapati bahawa sembahyang jenazah dilakukan dalam keadaan berdiri, oleh itu tidak ada rokok, sujud dan duduk. Jadi selesai dah masalah cara kaifiat solat jenazah. Cukup-cukup senang. Ingat, khabar sekali lagi bagi orang-orang yang tak pandai lagi. Yang pertama, takbir. Allahu Akbar, aku semayang atas jenazah ini dengan empat takbir fardu kerana Allah Ta'ala. Nah, lepas tu bacilah Bismillah dan Al-Fatihah sampai habis. Diri semua sampai kami. Habislah Fatihah. Amin. Allahu Akbar. Selawat. Paling kurang Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita ingat macam dalam tahiyat akhir. Nah, sapa fil alamin innaka hamidum majid. Takbir pula yang tiga doa mayat. Paling kurang Allahumma filahu atau Allahumma rahafhu. Ataupun doa yang panjang tadi bagi orang yang telah ingat. Patut doa, patut takbir yang keempat pula. Tidak ada sebarang doa. Dan harus kita nak baca Allahumma la tahrimna ajrahu wala wala taftimna ba'dahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wala taftimna ba'dahu. Ya Allah, aku jangan kau halang pahalanya selepas daripada mati, dan jangan kau fitnahkan kami dengan sebab matinya. Nah, ha, jadi boleh juga nak baca Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah pada takbir yang keempat. Habis takbir yang keempat, terus salam kanan sekali, kiri sekali, habis. Tak ada rafak, tak ada sujud. Nah, ha, kalau semayang jemaah lagi senang. Kalau kita mari tutup imam takbir yang tiga dah, kita pun takbir lah yang pertama. Tak, dalam mak tu imam memang dia baca doa banyak, kita Fatihah. Nah, dia imam takbir yang keempat, kita takbir yang kedua. Jangan potong ni pula kaki kerja seorang pula Allah Allah Allah gitu. Nah, ha, dia takbir yang keempat nak salat, kita takbir yang kedua baca selawat. Bila dia salat, kita takbir yang tiga baca doa untuk mayat. Lepas tu takbir yang keempat terus beri salam. Nah, ha, cukup-cukup senang. Jadi tak ada dah alasan lepas pada ni nak tak pandai semayang mayat dan sebagainya. Dah kita duduk kawan sayang rodong sangat. Nak, mana besar, mana kita duduk belanja dia makan masih minyak hari-hari dengan kita tolong semayang mayat. Besarlah semayang mayat. Nah, besar palanya, besar bukit besar. So lagi pada bukit besar. Man syahidal janazata, Nabi kata barang siapa hadir kematian, hatta yusalli alaiha, sampai disemayangkan ke atas mayat tersebut. Falahu qiratun, maka bagi orang yang buat lagu ni dinawak disemayang pula, maka dapatlah satu qirat pahala. Orang tanya Nabi, qirat ni banyak mana? Nabi kata mislu Uhud. Satu qirat pahala besar bukit Uhud. Bukit Uhud ni besar dua tingkat besar dia. Nah, ha, besar apa dia? Neh, ha, janganlah duduk lepak saja sembang-sembang bawah. Nah, ha, bila orang semayang mari kita dak, kita bangun hormat saja. Eh, naik khidmat, naik khidmat. Kita duduk balik sembang bawah tu. Dak, bak bola lah. Bak masjid kita tu big paliji lah. Naik atas semayang. Nah, kalau kita orang lelaki, neh. Ha, tidak ada kayu bah. Tak ada kapiah. Pasal ada gak alasan. Tak ingat bawa piah. Raja banyak-banyak dia tidak ingat. Bapa tapi kubur ni. Tak tapi keledah boleh. Kalau nak semayang lima orang boleh, keledah nak sujud tak boleh. Takok ke. Nah, ha, ini tak ada sujud. Full pay dulu. Boleh tak? Ha, tak apa-apa. Neh. Wallahu alam, kita ada banyak dua soalan. Betulkah bila kita mandi wajib atau mandi hadas besar secara automatik terangkat hadas kecil? Batal tak air semayang jika bila menyentuh kemaluan semasa mandi wajib? Baik. Masalah ditanya kalau kita mandi wajib automatik tak terangkat hadas kecil? Jawabnya ulama-ulama, ya, barang siapa yang mengangkat hadas yang besar dan sahlah mandi tersebut, maka terangkatlah hadas besar. Maka agar kecil termasuk sama. Tidak lagi dia diwajibkan mengangkat hadas yang kecil. Neh. Tapi kalau kita beradah kecil, beradah besar, kita ambil wuduk saja, tak terangkat hadas besar. Neh. Jadi kalau kita berhadas besar dan juga berhadas kecil, neh. Ha, maka bila kita amal mandi wajib atau angkat hadas, rakatlah hadas yang kecil sama. Neh, ulama-ulama kata tidak lagi diwajibkan kita ambil wudu. Nah, ha, satu perkara sudah memadai, mandi junub rata sekian badan, rakat hadas kecil. Maknanya lepas pada itu boleh sembahyang tanpa mengambil wudu. Dan kalau sunnah Nabi, sunnah Nabinya ambil wudu dulu baru mandi junub. Nah, ini masalah sah, bukan sunnah. Nah, sunnah ambil wuduk dulu baru mandi junub. Nah, tapi kalau nak sah, nak deras saja, mandi junub saja. Nah, rata sekian tubuh dengan niat, tak payah niat akad wuduk. Niat mengangkat hadas besar atau niat mandi yang fardu saja, maka terangkat hadas yang kecil. Nah, batal tak semayang jika bila menyentuh kemaluan semasa mandi wajib? Jadi selepas daripada mandi wajib itu telah pun sah, maka jika tersentuh berbuat melakukan perkara yang membatalkan wuduk, maka tidak lagilah maka batallah wuduk, batal wuduk. Neh, lagi dak sah mandi junub, dak kakak lagi hadas. Bila dak kakak hadir lagi hadas, kata setengah ulama kita tu kemaluan dak batal lagi, dah hadas dak suci lagi. Nah, jadi bila kita mandi dah habis dah suci, nah, sucilah badan kita. Selesai mandi, hak tu dah list tu kemaluan. Neh. Dah selesai dah, mana kita bertubuh suci. Bila suci setuh atas. Batallah wudu. Mandi dah atas. Mandi sah dah, ingat tu kalau kita mandi rata dah, lepas tu setuh kemaluan, mandi dah atas, batal wudu saja. Nampak? Wudu saja batal. Jadi kalau mandi lagu tu tak boleh nak sembahyang. Pasal apa tak boleh semayang? Tadi kata terkakak dah kan? Tahu dah terkakak. Nah, yang lepas tu mungkin jamah pula. Lepas sesama ni mungkin jamah orang dia. Nah, dia tidak nak konyok, dah nak konyok, sawah tangan dia jual kan? Nah, sawah tangan boleh konyok. Nah, nak mandi je ni apa, nak sedak, nak sedak, nak konyok, nak apa. Belakang tangan tak atas. Jimat. Ni sini je batal jamah, sepitul. Belakang ni dah atas. Bakar ni gonyol lah, boleh 3 tahun. Sebab atas. Nah. Apa pandangan jika saya tidak bersolat di surau berhampiran dengan rumah saya semata-mata untuk menuntut ilmu? Dan jika saya hanya ke surau lain semata-mata untuk bersolat jemaah, sedangkan surau berhampiran dengan rumah saya tidak makmurkannya, apa hukumnya? Baik. Surau kat rumah dia, dia sering ngajar, tak ada, ada sembahyang jemaah, tak ada orang ngajar. Dia pergi surau jauh. Pergi sembahyang surau jauh, pasal surau jauh tak ada orang ngajar, tak ada masalah. Dah? Kerana nak melunaskan tuntutan fardhu ain. Nah, jangan duduk memada dengan duduk dengan main dan naik jangan rohi ke surga saja jahil sampai kemati. Nah, kita ni hak fardu fardulah fardu ain kena duduk. Fardu kifayah, fardu kifayah. Nah, cuma kalau saja-saja nak pergi sembahyang jauh bukan kerana nak tuntut ilmu fardu ain. Nah, maka sebaik-baiknya hak dekatlah. Makmurkan hak dekat. Kalau tidak ada masalah mengajar, masalah mengaji. Nah, kerana majlis masalah dekat ni, masalah hak depan mata. Hak depan mata, hak sekeliling. Hak ada gitu gini, mati gelar gitu gini tak. Jadi ada kemudahan bila gua hak dekat ni. Nah. Ada seorang sahabat saya ingin taubat kepada Allah kerana dia pernah melakukan hubungan sejenis. Sahabat lama. Adakah taubatnya diterima oleh Allah sedangkan Nabi Muhammad tidak mengaku maknya yang melakukan hubungan sejenis? Sila jelaskan. Yes, apa jua dosa yang telah dilakukan besar mana sekalipun Allah sudi menerima taubat hamba-Nya dengan syarat dia bertaubat sungguh-sungguh. Masalah laknat dalam hadis ini kerana nak menyebutkan tentang berat sangat perbuatan ini jangan kita dekati. Nak, tapi dah terjerumuh dan susah nak balik ke pakar jalan bila-bila masa Allah Taala boleh terima kerana pintu taubat seluas langit dan bumi. Bukan besar pintu stadium. Itu sudah dia usah dah kita masuk seorang gerak. Eh? Tapi time tubik bola tepik celu hester. 80 orang nak tubik bola masa yang sama. Eh? Itu taubat seluas langit dan bumi. Nah, rasa susah kan? Saya selalu cakap aku dengan ibu bapa saya. Selain ibu bapa saya tak pernah marah saya. Bercakap begitu dari kecil lagi. Ibu bapa saya juga cakap begitu juga dengan saya. Kini saya ingin berubah cakap begitu dengan guru ibu bapa saya atas nasihat kawan-kawan saya. Tapi saya tidak dapat melakukannya kerana percakapan aku dengan ibu bapa telah menjadi tabiat dan sukar ingin berubah. Apakah hukumnya dan kesan kat diri saya dan guru ibu bapa saya? Tak ada masalah. Nah, jadi kalau aku ni, kalau pada dalam masyarakat itu menunjukkan satu kekasaran, maka Nabi tidak menganjurkan kita mengikut akan adat yang membawa kepada kekasaran. Tapi kalau satu kelompok masyarakat yang menggunakan satu bahasa bagi bagi masyarakat itu tidak kasar, maka tak ada salah buah aku ni. Neh, anak-anak ni akulah. Nabi cakap anak. Neh, anak-anak anta numu lah. Kalau begitu nak mu aku. Dulu ni orang Ganu cakap mu aku sebenarnya. Tapi kediang ni nak orang buat bari satu bahasa-bahasa baru, saya lah gitu gini. Jadi aku tu jadi kerah dah. Jadi kerah. Jadi kalau dengan ibu bapa, kalau aku tu benda yang tidak disukai oleh ibu bapa dia, maka tak boleh guna perkataan aku. Tapi kalau benda yang menjadi kebiasaan dan pula aku ni pada setengah-setengah tempat masyarakat diterima oleh masyarakat aku mu, maka tidak menjadi kesalahan. Rasa susah lah, terpakat tu sahaja lah. Daripada kecil dah. Bolehkah seorang umat Islam menerima angpau pada musim perayaan tahun baru Cina daripada penganutnya? Boleh. Masalah angpau ni, jasa duk katilah kongsi Pak Chai. Selamat tahun baru Cina. Ya dah. Boleh angpau tembak lah. Boleh. Tak sekeping lagi. Tak ada masalah hak tu hak duit tu. Jangan kita ro'ikan, jangan kita rasa betul percara keagamaan dia. Tapi ampau dengan semata-mata ampau hak bahasa bumi budak-budak ni. Jangan ampau dengan masuk rasuah. Ada juga ampau waktu dia panggil. Dijadikan hal manusia ini keadaannya lemah masuk Quran. Apa maksud lemah di sini? Adakah para nabi dan rasul termasuk juga? Tolong huraikan. Dia kata khuliqal insanu dha'ifa. Ayat Quran kata diciptakan manusia ini lemah. Lemah ni, lemah lagu mana dia tanya. Nabi-nabi rasul-rasul lemah juga. Lemah ni kena dengar molek. Maksud lemah ni bukan orang lemah-lemah sengah, lengah-lengah sendiri. Nah, lemah tenaga batin tu lain tu. Mana lemah ni nak dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lain. Lemah manusia. Nah, lemah. Kita nak banding ke bukit. Oh, jatuh Haji Mak pada di bukit tepung. Ha, balik ke lagi. Rasa banyak lah, 15 kali dah. Letung. Nah, cari saya ambil mandi esok. Nah, nak bandingkan dengan binatang, dengan lembu. Sekor lembu, bukan kata lembu hak-hak bagi lembu laga. Lembu dara je nak gebang. Nah, lepas kapung tu bik. Tak lepas tarang lembu. Nah, dua orang semak celah kandang ngejek lembu. Nah, sekor lembu je nak lawan dengan manusia. Mana lemah? Banyak lemah. Nah, serba-serbi lemah lah. Eh, tu. Banyak lagi luas pandangan mak tafsir yang lemah ni. Eh, di sisi ulama-ulama tafsir. Dah. Lemah dari segi pandangan. Nah, lemah dari segi penglihatan. Kita tengok jauh tak nampak. Binatang nampak jauh. Nah, burung elang ni kalau dia terbang lebih kurang maknanya 100 km. 1 km ni 1000 meter. 1000 meter ni boleh nampak ni maknanya benda serangga yang ada di atas rumput. Nah, dia boleh uting tak. Nah, dia nak ambil 1 km, 1000 meter. Dalam National Geographic kata 1023 meter kalau tak silap. 1000 meter dah 1 km. Nah, duduk atas tu boleh nampak dah. Syah tu pun bang. Nah. Kita bukan 1000 meter depan muka. Kita depan muka. Orang baca muka surat 8 dia 70. Tak tak lain nak mau. Nah, kau tu depan muka. Lemah lah kita. Nah. Ini mak aja cari dak jumpa lari. Padahal dia cokoh. Dah lari tak jumpa. Dah. Dah kalau pergi baju, tak kira lah. Lari bapak lari. Nah. Dah tu lah kata lemah manusia. Pendengaran. Kalau nak adu dengan binatang. Nah. Kacil ni tiga tepi bukit. Bunyi pengat kayu je dengar tu. Nah. Usa. Nah. Bunyi perih dalam kayu. Tiap lenggok alu. Nah. Kita acu dah sapang. Nah. Kaki saya nak letak. Eh, bunyi rupuk. Ada usia. Nah, bukan depan muka. Sayu. Bawah lembah. Nah. Kita depan muka cakap, napa? Napa? Tak punya omor. Berat semua. Dah lemah tu. Nah, lemah kita. Cuma Tuhan beri sekekuatan sehingga Allah habis. Akal. Nah. Ini, I love Nabi Muhammad. Boleh tak kata gitu? Sebab kawan saya kata tak boleh. Jadi rosak iman. Pada Nabi kena selawat saja yang boleh. Kok mana dia ni tak ada salah. Hai ni saya rosak putih tak boleh. Leh saya cinta. Kasih. Nah. Nabi Muhammad. Macam roboh di belakang kereta ni kan. I love Muhammad. Prophet Muhammad. Nah. Saya kasih, saya cintakan Nabi Muhammad. Boleh. Tak ada masalah. Nah. Apa rosak iman pula. Nabi kata la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi aminan nasi ajma'in au kama qala, tak sempurna iman seorang kamu sehingga aku lebih dia cinta daripada diri dia sendiri dan sekalian manusia. Nah, kita kena love dia cuma bunyi kelakar macam orang putih. Nah, I love you. Gitu saja bunyi tu. Nah, bukan tujuan nak ke bunyi tu. Nah, masa dalam ni banyak sangat awak duk tulis hak ni lah, I love ni lah, I love ni, tubik pula hak Islami, I love Muhammad, I love Islam. Tahu tak? Itu saja. Nah, tak ada salah. Rasa susah. Jangan I hate dah, aku tak berahi. Nah, tu aku tu. Nah. Bolehkah semayang sunat pada tengah hari baik itu semasa matahari tegak di atas kepala? Lebih kurang jam 12 tengah hari. Apakah jenis semayang sunat tersebut? Tak ada. Semayang tengah hari ada. Nah, bahkan waktu matahari tengah-tengah atas kepala dipanggil waktu itu waktu istiwak. Nah, istiwak ni mana tengah? Istiwak tengah. Nah, lepas tu tengah-tengah ni bumi ni dia satu garisan. Garisan dia panggil Haji Mat. Eh? Khatul istiwa. Kalian dengar tak? Khak tu garisan khak. Istiwa tu tengah. Bahasa Arab. Nah, ha, khatul istiwa ni garis tengah. Nah, matahari tengah-tengah atas palit adalah waktu yang dilarang semayang. Malainkan kita berada pada hari Jumaat. Nah, ada pada hari Jumaat. Nah, baru tak larang. Termasuklah tu kena pada waktu tu tak dilarang. Hari Jumaat di dalam masjid. Nah, dan juga di dalam Masjidil Haram tak ada larangan. Kat lain dilarang. Rumah kita surah tengah-tengah. Lepas pada tengah tu barulah dia gelincir, baru masuk Zuhur. Maknanya seminit dua sebelum Zuhur. Waktu waktu haram semayang. Nah, tak ada semayang waktu tu. Nah, ada. Ha. Jadi bila dia gelincir tu dipanggil zawal. Zawal tu Zuhur. Nah. Ha. Bolehkah isteri mengungkit hal hal lalu, iaitu kait, berkaitan dengan suami sewaktu menjaga suaminya yang sedang sakit? Ha, isteri ni suami dia sakit dulu, isteri dia jagalah. Nah, sekarang ni boleh dah suami ni. Nah, ha. Isteri suami dia adalah buat salah, isteri pun okey lah. Nah, ha, mu sambung lah ni gini-ginilah kaku-kaku mak benda-benda tak turut. Tak, dulu masa mu sakit tak ingat aku lah jaga mu. Masa mu jatuh tu pasang jaga itu tak ingat. Nah, dah aku belaka. Ha, kata bini nak. Ha, basuh berok lah aku. Itulah aku nak garu gata pun aku belaka. Mu bayang mu boleh berjalan tak. Mu tinggal aku dah. Ha, bakit itu gua ni. Ha. Tengok keadaan benda tu juang bakit aku tu. Kalau benar bangkitan, dan dia ini maknanya untuk mendapatkan kebaikan daripada atau keadilan pada suami, kata setengah ulama dibenarkan. Yang tak boleh semata-mata untuk meluas melepaskan hawa nafsu. Nak bakit, nak lepas hawa nafsu. Tapi dia ni tidak diadili oleh suami pun jahat tak. Bayang sakit bini tu lah. Nak kakak suruh pecek skok, kakak suruh pecek hidung. Nak suruh pecek dada. Nah, bayang boleh berjalan dari rumah. Nak dari rumah, dah akan nak minta sen tak beri. Ah, ha, tu lain lah. Nak minta keadilan. Masih sakit itu aku jaga mu. Nak bayang segar mu tak balik dah kat aku. Nah. Ha, tak apa kata gitu. Jangan lebih-lebih pula. Bapa sakit kena stroke tapi masih boleh berjalan sikit-sikit. Fikiran pula ingat-ingat lupa. Dia semayang tapi rakaat tak cukup. Kalau 4 rakaat jadi 3, kadang-kadang jadi 2. Apakah sah semayangnya itu? Jawabnya, orang yang ingat tak ingat ni, masih tak ingat tu dia tak sah semayang. Masih ingat saja sah semayang ni. Masih-masih ingat dia mesti kena buat tu. 4 mesti 4, 3 mesti 3. Masih tak ingat berlaku masalah ni. Kalau 4 jadi 3. Bila 4 jadi 3, dia sebenarnya pada masa itu tidak dikira taklif syarak. Tidak mukallaf, dan bila 3 jadi pun sekalipun tetap dikira sah di sisi Allah, tidak sah di segi syariat. Faham? Syariat tak boleh, tak cukup syarat. Di Zuhur mesti 4 rakaat. Di sisi Allah sah, Tuhan terima. Eh? Kerana dia ada keuzuran. Nah, buat tadi boleh lagi masuk ke ketiga yang lalu. Nah, eh, jadi duk ingat ke gari. Nah, jadi atas niat tu Tuhan beri pahala kepada dia. Dia segi fekoh, dia cakap awak Zuhur, tak sah. Sah kerana Zuhur 3 kan. Sekarang banyak perniagaan yang dijalankan, salah satunya forex, jual beli mata wang. Foreign exchange tu lah. Jual beli mata wang asing. Bolehkah seorang itu berniaga forex? Sebaik-baiknya sekarang ni tak usah libat lah dalam hal-hal forex ni, kalau boleh lah. Dia ada jaga kaedah forex, jual beli wang mata wang asing yang yang halal pada syarak. Tapi dia kena ikut kaedah-kaedah muamalat yang telah ditetapkan oleh syarak. Nah, seperti mana kena ada khabat yang segera kena tunai dengan tunai. Nah, tidak boleh berlainan yang membawa kepada kerugian. Nah, tapi banyakkan forex sekarang ini, syarikat-syarikat yang berkait dengan forex, mereka tidak pun meraihkan apa mana syarat-syarat dalam muamalat Islam. Jadi kebanyakannya adalah konvensional, iaitulah tidak halal di sisi syarak. Nah, apakah dosa bagi orang yang meninggal solat fardu? Tahu saya orang yang meninggal solat asar, balasannya Allah tidak terima amalan yang baik pada hari itu. Apakah balasan bagi orang yang meninggalkan solat-solat yang lain? Yang sebenarnya bukan satu saja balasan untuk orang yang tinggal solat asar. Nah, Barang siapa yang tinggal solat asar, dia luput dunia dia pada hari itu. Banyak lagi hadis-hadis lain, hadis-hadis yang ni kita tak pelik sangat. Yang kita bimbang hadis-hadis yang lebih keras. Barang siapa yang meninggalkan satu solat fardu, maka dia terlepas daripada tanggungjawab, iaitu jaminan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat. Nampak? Ha ni kita bimbang. Kerana tak ada tak akhirat kat gigi, menteri, raja apa semua, presiden ke apa, Amerika, Rusia ada dulu maka dah. Nak. Yang boleh tolong Nabi Muhammad seorang sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim itu kata, nafsi. Nah. Nabi Nuh nafsi. Nah, sehebat-hebat Nabi Nuh. Nah, nafsi diri kuliah ke orang lain sudah dulu ini. Nabi Muhammad seorang je yang jawab. Sebelium-belium umat, Nabi Muhammad seorang jawab, ummati. Umat aku. Nah, jadi jangan. Bila Nabi kata dia berlepas diri, dia tak ada kena-mengena ni orang tak semayang, maka bahayalah dosa meninggalkan semayang. Nak? Jangan tinggal semayang. Ha, lepas-lepas, taubat. Tuhan terima taubat. Kau kodoh. Dah orang nak kodoh banyak, kodoh sikit. Nah? Dia gitu. Minta panjang umur, biar dan kodoh. Nah? Dia gitu. Lepas tu kita nak start dah insaf. Kita kena kawan dengan rasul lah. Ni insaf dah tak kawan saya di rumah. Jadi lagu juga. Kawan dengan rasul lah. Jadi banyak semayang, banyak berdengar, Dia main gitu. Mati dalam dengar itu. Nah, soalan seterusnya, jika kita tayamum daripada junub, lepas itu mandi mendirikan semayang, adakah wajib kita tayamum sekali lagi sebagai ganti wuduk, atau cukup sekali tayamum junub? Tapi kalau hendak mendirikan tadi, junub tadi, kalau hendak mendirikan semayang. Orang yang berhadap so nak melakukan semayang, cukup dengan satu tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu. Sekali. Nak hadap so berlaku jima kecing pula, ada cek berlaku, tak ada air umpamanya lah. Sekali tayamum saja. Kerana sekali tayamum mengharuskan semayang. Tayamum ni istibahatus solah, mengharuskan semayang. Nah, sama ada tayamum itu untuk mandi ataupun untuk pemandu wuduk. Tayamum dia tak macam taharah. Wuduk dia untuk hadas kecil. Mandi untuk hadas besar. Tayamum ni dia umum. Dia boleh akad belaka hadas kecil, hadas besar. Hadas besar wa in kuntum junuba. Kalau kamu berjunub. Boleh tak? Bertayamum daripada junub atau tayamum daripada ganti wuduk disebabkan tiada air. Air terlalu jauh. Air berada dekat dengan musuh. Atau cuaca terlalu sejuk. Soalan mereka wajib mandi junub, iaitu kodoh balik bila keadaan berubah, iaitu ada air selepas tayamum junub. Soalan yang mereka wajib kodoh balik semayang ketika ada air. Ditanya kalau tempat tu biasa ada air, tapi tiba hari tu tak ada air. Kena kodoh balik tau. Katakan sini ni di gelombilan ada air sama dah, kata tahu. Nah, ibu-ibu tak ada air. Nah, maka tayamum belakalah kalau di gelombilan tak ada air, tak tubik air. Taifun tak tubik belakang air. Nah, nak sunnah nak surat air, taifun kawan apa lah waktu tak ada air. Nah, tak ada belakang. Pakat tayamum. Nah, tayamum belakang. Nah, lepas semayang, masuk orang apa? Bangsa, tubik dah air. Boleh boleh ada, rupanya sombak ni. Nah, di kepung tu sembak bodong je. Nah, tubik mula boleh lihat dia. Kena kodoh. Dalam mazhab Syafi'i lah, bukan kita peratua kita ni, kena kodoh. Pasal tu hak ngeju. Nah, sama-sama ada hari tu tak ada. Kena kodoh balik. Nah. Tapi kalau kita tengah semayang, keluar air dah atas lah. Nah. Tengah semayang, keluar air dah atas. Dia belum semayang, kita tayamum dah. Nak semayang, tubik dah air. Ada balik dah air. Tayamum dah. Tak boleh semayang. Tapi kalau Allahu Akbar, tak apa. Ada masalah kan? Neh, Allahu Akbar dah takbir dah, maksudnya tubik air. Neh, ada pendapat mengatakan batal, tapi ada pendapat mengatakan tak batal dah, pakai tunggu waktu. Lepas dia tu tak lidah saya. Neh. Tengok tepat dah. Adapun kerana musuh ada, boleh kau tayamu. Ni rumah kita tak ada air atas lagi di telaga. Kat telaga tu ada rimah dua ekor duk minum air. Ha tak? Rimah pas minum air pula, kita hidup kita ke rumah latar celakak rimah belak mari dua ni pula minum air. Rimah nak lari tengok dengu. Nah, nah. Ha. Lepas dia minum air, dia hidup lepak pula bila telaga. Dan kita nak pergi turun kot ambil budu. Mampu badan tu tula ni. Nah. Ha. Rimah kan rimah plastik. Nah. Sekali raung tu gegar dia mengubu. Nah. Jadi kita pun tayamum boleh. Boleh tayamum. Neh. Ha. Pasal apa? Pasal ada musuh yang berbahayakan kita. Neh. Ha. Kalau musuh yang tidak berbahaya, tak boleh. Ada orang kat selaga pergi malu harta. Saya dia ambil malu harta pula biar tayamum tak boleh. Apa malu harta? Cikik-cikik. Ha. Ha. Dah hari ni. Kali ada bunyi. Soalan seterusnya. Semasa ayah saya masih hidup, dia telah beri tanah seluas tapak rumah kepada saya untuk buat rumah. Saya telah buat rumah atas tanah itu, tapi tak ada surat hitam putih. Sekarang ayah saya telah mati. Saya ingin tahu adakah tanah tapak rumah saya itu jadi harta pusaka. Saya harap Ustaz jelah dengan sejelas-jelasnya. Baik. Ayah dia beri tanah seluas buat rumah. Dia pun buat rumah. Ha? Bila mati jadi pusaka ke tak tanah tu? Tak ada hitam putih. Dia nak suruh terang dengan jelas-jelas ni. Tak boleh nak jelas. Pasal Dewi soalan pun dah jelas. Nah. Biar soalan dengan sejelas-jelasnya. Nah, kalau ayah dia kata masih hidup ni tanah ni, ambil kemulah, kuburi kemulah. Nah, maka waktu dah jadi saka dah lah. Nah, nampak? Dah jadi saka pasal milik dia dah beri pasal hidup lagi. Faham ni? Ataupun ayah dia kata, dah mu tak ada rumah, mu tak ruat rumah atas tanah ayah ni dulu. Nah, dia pun buat rumah mati jadi saka. Tak ada kata nak beri. Faham ni? Nanti baru jelas soalan. Ini tak jelas. Jelas mana? Kita pula tolong telah ke dia. Nah. Banyak lagi ni. Tak buat lah demai. Jika kita makan, adakah kita perlu berkoma sebelum solat? Walaupun kita sudah yakin dalam mulut kita tiada sebarang makanan. Apakah hukum makan berdiri atau minum berdiri? Masa kita solat, air daripada kudis keluar. Jadi bagaimana dengan solat tersebut? Dia koma, dia makan, dia tak koma. Kena koma juga ke? Masih nak semayang. Sedangkan yakin tidak ada dah sebarang makanan di dalam mulut. Ya, sunat berkoma. Eh? Kerana bersumber koma selepas makan adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sunnah Nabi. Atas ada atas sunnah. Bukan atas makanan, atas sunnah. Nah. Dah kali dak koma juga tak ada masalah. Harus inilah. Neh. Sunnah bukan lebih dosa dak buat. Hukum makan berdiri dan minum berdiri makruh. Makan berdiri, minum berdiri makruh. Neh, melainkan kerana keuzuran. Tak, seperti maknanya tak boleh nak turun barang tu sakut situ. Kerana Nabi SAW dalam suatu hari masuk dalam rumah sahilat. Rumah Sayyidina Ali karamallah wajhah. Nabi minum air zam-zam dalam keadaan berdiri. Kerana air zam-zam itu duduk dalam guriba. Guriba ni dalam sarung kulit kijang lah. Kulit kijang ni orang-orang lama dulu. Dia tak ada dudi macam kita macam tau. Nah, jadi bila semula kijang, semula usia apa semua. Nah, lembu apa semua. Dia ambil isi apa semua. Kulit dia ambil balik. Dia jahit balik. Dekat tekak tu dia buat tudung. Nah, jadi berisi air dah lah. Dia jahit kulit tu tak. Jadi macam bekas air. Jadi sakut itu. Takkan nak turun. Dah sakut kijang itu. Nah, Nabi nak minum sarah. Jadi minum di mulut itu. Lepas tu Nabi minum belam diri. Hadis terkenal tu. Nabi minum air zam-zam belam diri. Bukan Nabi suruh minum belam diri. Pada hari itu. Faham? Nah, kan dia sakut dinding itu. Nah, macam kita lah. Jangan-jangan tak ada gelas. Nah, ada di pahit-pahit gitu je. Nah, dah lah kan nak minum dah duduk. Lepas tu buka duduk tu. Berkembur atas muka. Nah. Nah, berdiri lah. Sebab mana tu ke unsuran. Nah. Semasa kita solat, air daripada kudis keluar. Jadi bagaimana dengan solat tersebut? Ha. Ni tak memang tanya. Eh? Ini kudi-kudi ni? Macam tak memang kudi. Nah, air kudi keluar semasa kita sedang solat, hukumnya najis yang tidak membatalkan semayang. Dia kata najis? Najis yang dimaaf. Nah, untuk kudi ni atau ketingak, elah cubik air kudi atau air luka. Nah, mak marpik yang kau nak lepas bawa ke bawah. Nah, dua hari tu biar air bisa. Air tu. Nah, tengah semayang, elah kulungan. Tak batal semayang. Nah. Dah kalau kita sengaja buat, sengaja pecek kalau sedikit maaf. Nah, macam darah kok. Dia diparut banyak bukan rubah mutu. Terima macam panjang. Nah, baik pecek gudih tu. Tunggu dak pasal Yasin. Nah, cek cubit darah sikit. Mak lempik ni, dak atas. Darah pandai leh, atas saya. Dia kata banyak dak atas, cubit sendiri. Nampak? Cubit sendiri. Bukan kata maknanya kita buat. Nah, kaki kita kok. Dia orang duduk atas kaki kita masa tayak awal. Nah, tayak akhir. Tak pasal letak punggung ni. Nah, lepas tu kita ingat kalau semayang tayak akhir, kalau rapat sangat, jangan duduk tayak dan tawaruk lah. Duduk macam iftiros. Jadi sakit ingat awal sebelah. Nah, Imam Syafi'i kata sunat duduk iftiros ni hukumnya sunat dalam tayak akhir. Dia kata duduk tawaruk itu afdol. Faham baik. Afdol, ha, afdol. Lebih baik lagi. Nah, tapi kalau duduk macam tayak awal tu sunat dah. Ha, jadi kita duduklah macam tayak akhir. Tawaruk pada keadaan biasa, pada keadaan kada sepi sangat amal-amal, kita duduk macam tayak awal sunat juga. Ha lagi. Ada orang nak duduk juga apa kaki orang. Mabuh juga. Kawan tu bapak ku kaki. Pijak semalam kat markah. Nah. Dia duduk juga apa menolot. Biar mati lah sebelum. Biar mati dulu ni. Dah sekali dah tayak dia tentu sangat mana dah berat nak duduk juga. Timbang lah. Nah, sikit je dah, boleh 2 minit je kita perhabis dengar. Ni kita rekah-rekah ni panjang sangat ni. Ni masalahnya dia kata, dia baca dalam satu artikel kata kalau orang yang tak musafir, biasanya dia faham orang musafir saja boleh jamak qasar, tapi dalam artikel ni kata kalau orang sakit boleh juga neh jamak qasar. Lagu mana tu minta maknanya pandangan daripada kita ni. Kemudian dia kata dia ada seorang nenek lah, hak uzur dah lah, hak pakai pamper pula, anak cucu usung di berok kecil apa semua, dah boleh jamak qasar dah, nak bagi mudah sikit dah. Baik, jawabnya pandangan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, tidak ada jamak qasar sembahyang jamak bagi orang yang sakit. Yang ada daripada pendapat mazhab Maliki. Khabar dah sama-sama. Nah, tak ada dalam mazhab Syafi'i. Jadi bila kita keuzuran, nah, kita nak ambil wuduk 2-3 kali, maklum lah main berusung-berusung. Kita nak sekali wuduknya pakai jamak. Kita taklid pendapat Imam Maliki. Bukan kata tak boleh. Al-amru iza baqat ittasa. Tak. Perkara itu bila dia susah dikepik sangat, dilonggarkanlah. Longgar, pelonggar sekian hukum. Nah, al-masyakatu tajlibut taisir, kata Imam Syafi'i. Bila kepayahan dia menarik kelonggaran. Nah, pelonggar hukum. Taklid mazhab Maliki. Sakit, jamak kerana sakit. Tak ada dalam mazhab Syafi'i. Nah, dalam mazhab Maliki. Dalam Imam Maliki. Bukan ustaz kapung. Imam Maliki. Fuqaha hafsa, tok guru Imam Syafi'i. Nah, taklid. Nah, kan agamanya agama mudah. Bukan mudah tak payah semayang. Mana boleh jamak kerana sakit. Tapi sakit berat. Jangan sakit gigi. Jamak sakit macam ni, tok ni, nak pakai paper ni. Nah, boleh. Tak ada masalah. Nah, betul lah ustaz ni kata. Kemudian dia tonton video internet dalam YouTube. Oh, ni kaki internet. Menghuraikan tentang hukum kunduri arwah dan baca Quran untuk si mati. Dari penjelasan ustaz itu yang dia rojok dari beberapa kitab muktabar seperti ulama Syed Daud Fatani, ulama Indonesia, beliau kata bahawa kunduri tahlil adalah bid'ah yang tercela. Beliau juga mengatakan pahala bacaan Quran untuk si mati tidak sampai kepada si mati. Mohon penjelasan. Baik, kita pulang sama-sama. Apa yang ada dalam YouTube ini, nah, iaitulah apa benda ni kalau tak silap kita kena ke Nidah, apa benda ni Rasul Dahri, neh Rasul Dahri, neh keluar dalam YouTube, neh keluar tunjuk kitab Imam Syafi'i, kitab Syed Daud dan sebagainya. Dua masalah sini dengan molek, masalah tahlil kematian lepas pada mati 7 hari itu, dan masalah mengaji Quran hadiah kepada si mati. Itu masalah yang berlain-lainan, tak ada kena-mengena tu. Dia suku tu. Nah, masalah buat kenduri lepas pada mati 7 hari itu masalah lain. Masalah pertama, masalah mengaji Quran masalah lain. Ngaji Quran ni umum, ngaji Quran sini boleh, nak ngaji hadiah pada si mati, ngaji kubur boleh, ngaji hari tak mati boleh, tak mati ratus tahun dah boleh. Nah, jadi jangan sapu. Kita pergi masalah yang pertama. Masalah yang pertama, jumhur ulama mengatakan ini adalah memang bid'ah. Nah, memang bid'ah. Jumhur ulama mengatakan buat makan kenduri gitu adalah bid'ah. Cuma berlaku pula khilaf. Nah, jumhur ulama pula mengatakan bid'ah yang karahah, yang tidak elok. Nah, kerana bertentangan dengan sunnah. Nah, ada juga yang mengatakan bid'ah yang jaizah, yang harus. Ini sedikit daripada beberapa orang fuqaha. Nah, jadi masalah khilafiah. Kalau kita nak fatwa, pakai hak ramal. Mana bid'ah. Nah, kalau buat sambutan apa-apa, kena buat makan menuh, gadong dengan kawan ni, mati dah, lelah dah. Kena buat makan pulak korang 7 malam. Nah, di segi umumnya adalah memang bid'ah. Itu pendapat yang paling kuat. Nah, masalah mengaji Quran ni pula. Ha, kita jawab pendapat jumhur ulama, iaitu mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, dan pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i. Ingat tu. So, pendapat mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, muktamad belaka. Tak ada khilaf. Dalam mazhab Syafi'i berlaku khilaf. Nah, yang masyhur tak siapa. Pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i siapa juga. Jadi kepak-pak mazhab mengatakan sampai pada bacaan si mati dengan izin daripada Allah. Telah disebut oleh ulama-ulama dulu dan kemudian. Jadi jangan buat bolak dengan masalah ngaji Quran hadiah kepada si mati. Nah, fatwa-fatwa daripada ulama-ulama besar-besar, ulama-ulama yang kediang ni pun ada juga. Nah, ulama-ulama moden, doktor-doktor ada sebut dengan jelas masalah ni. Nah, orang tanya sekarang ni mufti terbaru apa benda ni? Doktor Ali Jumah. Nah, mufti negeri apa benda ni Mesir sekarang. Nah, dia menjawab, nah, sampai dengan izin Allah bacaan orang hidup akan Al-Quran kepada si mati. Ni mufti, mufti negeri Mesir sekarang. Bukan hak mari baru ni ni. Hak mari baru ni Syekh Azhar Tantawi. Nah, begitu juga dengan mufti-mufti yang sebelum daripada ini. Mufti-mufti Al-Azhar, mufti negeri Mesir itu sendiri. Nah, kita ambil ni pasal tepat negeri ulama-ulama. Jadi kita tak bakal lah mufti Perlis. Nah, mufti Tianu kita tak bakal lah tu. Nah, bukan kita nak erat dia, tidak. Pasal ada mufti Mesir. Dan mufti Mesir kata siapa? Lepas tu mufti Perlis kata tak apa. Nak akal dia siapa? Nak akal Perlis. Dia berjoget tating-tating boleh. Nah, masa tidur malam hari, bila terkejut pagi hari, saya dapati ada tumpukan air di seluar saya. Sedangkan saya tidak bermimpi. Apakah air itu air mani atau air wadi? Bagaimana nak buat ni ustaz? Cikgu tanya. Tengok dulu air dia. Nak kata biar jelas dulu. Dia ada sifat. Bukan air itu maknanya air mesti air mani atau air wadi. Tak. Dia tak mesti air tubuh manusia. Nah, ni boleh air dia basi bini dia. Dia begitu. Bukan air, mani junub. Kalau air mani, kalau air mani bukan air mani kita. Tak boleh hantar air mani junub. Nah, kena air mani kita. Kemudian dia kata dia tak mimpi. Eh, kalau mu mimpi, mu tak ingat. Dan mimpi. Nah, tapi biasa kita mimpi, kita ingat tak. Dia tak mesti mimpi. Nah, tak mesti mana mimpi orang keluar mani. Mungkin semalam mu tidur tu, maknanya mu panggil dah minum dah asuk. Nah, jadi mu dah tak ada arah, tidur dalam keadaan keluar mani juga. Nah, dalam keadaan duka cita. Dah mimpi pun. Nah, macam-macam. Jadi begini, kalau keluar mani tu daripada diri kita, kalau benda tu daripada diri kita, tengok. Kalau bau macam putih telur, air mani. Dah macam putih telur, ambil putih telur. Nampak? Putih telur tu bau gitu. Bau air mandi. Nah, dia keruh. Kalau jernih tu air mandi, dia licin. Nah, sintetik. Nah, tu licinnya tu. Nah, air wadi ni masih kecing. Masih kecing itu bit ngelah. Nah. Jadi tengok sifat dulu. Nak kata luar ni jadi umum sangat soalan. Next. Saya ingin betulkan diri saya ni. Dulu saya pernah melakukan zina dengan seorang perempuan. Bagaimana Ustaz? Sekarang ini saya sudah bertaubat semua. Tapi saya takut kerana atas dunia ni saya tidak kena hukum apa. Dia kata nanti macam mana? Tolong jelaskan cara untuk saya nak berubah di atas dunia ini. Berubah. Berubah kan ni. Dia berzina, lepas tu dia kata tak ada kena hukum. Dah buat ripu lah. Nak kena hukum. Nah. Nabi pesan dah kepada seorang sahabat, membina sahabat berapa orang lah. Mutabak kepada Allah SWT. Dan mutabak orang kan kena jatuh hukum pula. Bila mutabak kepada Allah SWT, masalah hukuman dalam dunia tak ada kena dengan mu. Ini hukuman dalam dunia, hak pemerintah. Mana-mana pemerintah yang tak menjalankan hukuman sebagaimana yang Allah SWT kena kini dan bertanggungjawab. Nah. Pesalah tak ada kena-kena. Nah, yang penting taubat. Bila taubat kena hudud, tak kena hudud Tuhan terima dah. Tidak akan diulangi balasan pada hari akhirat. Soalan seterusnya. Dalam Quran bila berfirman Allah selalu sebut dirinya Allah. Kadang-kadang kami seolah-olah ramai. Bagi orang bukan Islam mesti menganggap agama Islam lebih kurang dengan agama mereka yang punya Tuhan yang lebih dari satu. Apakah ulasan Ustaz? Soalan terakhir ni, mudah-mudahan ni soalan terakhir. Tak ada lah ni. Baik. Dia kata kadang-kadang dalam Quran Tuhan kata Allah berfirman, kami berfirman, kadang aku, kadang kami. Nah, aku jadikan kamu kadang-kadang. Kadang-kadang kami jadikan langit. Seolah-olah ramah Tuhan. Jadi nak ulah lagu mana? Dengar orang kafir dengar tak ramah Tuhan. Dan berkata sesuanya. Kami ni seorang je. Jangan kata ramai. Nampak? Terjemuh dengan kami. Nah. Dua boleh tuan. Kadang-kadang lebih cakap aku. Nak? Ana mana aku? Aku lah tak? Ana? Aku? Kalau nahnu kami. Nahnu mana kami? Padahal Allah Ta'ala seorang. Nak? Sebenarnya. Dia bahasa Arab. Dia ada dua makna. Kami ni yang pertama dengan makna ramai. Domain mutakalim wa ma'ahu, domain mutakalim wahdah wa ma'ahu wairuhu. Nampak? Domain tu seorang. Domain mutakalim tapi sertanya ada orang yang lain. Mana bercakap kami lah. Nampak? Kami makna ramai. Itu untuk makhluk. Eh? Kami akan datang esok beramai-ramai menyerahkan borang ni. Itu makna kami makna makhluk. Nah. Tapi kali nahnu nazalna zikra, kami yang menurunkan Quran. Nazalna, kami yang menurun. Nah ini domain mutakallim wahdah al-muazzimi akan nafsahu. Domain ganti nama bagi kami ni maksudnya seorang saja Tuhan. Tapi menggunakan perkataan kami kerana mengagungkan dirinya sendiri. Nampak lagi? Ada beza tak? Atas terjemahan kita salah. Nah, kalau kita faham, faham. Jadi kami boleh cakap seorang, kami boleh ramai. Kami seorang mana orang gagah. Seperti Allah SWT. Kami dengan makna seorang diri. Al-Mu'azzim nafsah maknanya seorang. Itu orang cakap mewakili diri dia seorang. Tetapi Mu'azzim nafsah, dia mengagungkan dirinya. Tak ada lawan. Maka cakap kami, cakap hebat. Nah, kita seorang diri, kami pun dia cek tu. Bukan dengan kami, aku lah. Dah boleh lah guna pakai kami tu untuk macam Allah tak ada eh. Dia seorang aku lalu. Nak kata kami kena ramai ni degu belakang. Oh boleh kami. Allah Ta'ala seorang boleh menggunakan kami. Faham lagi? Ini segi lubuk. Soalan terakhir. Isteri bersedekah. Apabila kita yang isteri bersedekah. Kita maklum hal itu pada suami. Kerana duit sedekah itu datang daripada hasil suami. Kerana kita tidak kerja. Jika tidak memaklumkan pada suami, dia kecuali duit gaji mereka, suami disalahguna oleh kita, isteri. Apakah sedekah kita dikira sedekah? Dan kan bila bersedekah dia tak perlu beritahu pada sesiapa. Ha, molek kau tanya gini. Dia kata, dia ni isteri lah. Dia bersedekah duit harta suami. Dia ambil duit suami, suami beri ke dia. Nah, ha, beri 20 riyal, awak beli ikan, awak beli apa, atas hari beri 20 riyal, katakanlah. Nah, ada lebih sekian ni sedekah orang, orang bisa sedekah. Nah, katakanlah. Lepas tu dia pergi khabar ke suami dia, saya sedekah RM1. Memang kena khabar ke suami. Harta suami kan? Nah, ha. Melainkan suami tu dia beri izin dah. Nah. Eh, mana-mana duit hak, mana hak awak belanja apa semua, ada lebih hak orang minta sedekah, minta tolong tu ayah khabar, beri hadiah lah, sedekah lah. Ha, tu padang sekali tu je cik. Nah, tapi kalau suami hak je ni kena minta izin, kena khabar. Ha, lagi kau puan pasal duit suami kena khabar. Nah, bang, duit abang tadi hak di dalam piti tu saya beri tadi tu derma korang tu 300 beri surat tadi tu, orang minta derma nak beli deng tu. Ha, tak suami kata piti mana nak kocek, kocek keluar biru, hai nak bayar orang cek. Ha, tengok lah. Ah ha, sudah jangan awak banyak gitu. Nah, ha, takut jadi gitu. Jadi dia kata dah berkabar ke suami, betul lah. Mengikut hukum syarak betul lah ni. Dia derma sedekah boleh pada, lepas tu khabar pula pada tuan, pada suami. Nah, cuma sunat minta izin dulu baru sedekah. Nah. Ha, lepas tu 50 sikit dah kena khabar ke suami dak riak. Dak sumah. Dicerita ke orang pula. Jawabnya dak. Sebab bila kita sedekah derma buat kebajikan, di khabar ke orang, tak mesti hilang pahala. Dia kata ini hangu ni. Hangu ni kita buat kebajikan, kita kabar ke orang, nak bangga-bangga diri, nak suruh orang tengok hebat, cerita ke orang. Faham? Nak tunjuk lebih, cerita ke orang. Lepas tu baru hangu. Ha, ni nak kabar, kabar dia bersedekah, apakah duit suami atas tuntutan syarak. Lepas tu dah hangu. Nah, macam kita tunjuk ke orang, boleh kau sedekah. Orang pakat payah nak, kita buat lula dulu, bol piti latong, payah orang ikut. Ha? Sunat kau. Dia kata dari tunjuk orang, dari tunjuk orang ni tunjuk niat nak suruh orang takabur. Nak suruh orang tengok besar diri kita, kita berkuat berderma. Nah, ah ha, tu baru tak boleh. Jadi tak salah. Neh, tak usah bimbang lah. Ada pahala. Bahkan berlipat ganda kerana dia buat tuntutan syarak. Haklah suami dia nak beri piti, suruh jaga, suruh sekoh, dia sekoh, dia kabur pula. Niat pula ikhlas kerana Allah, selamat dunia akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allah manfa'ana bima alamtana wa alimna bima yanfa'una. Rabbana zinna alima, Rabbana atina fi dunia hasanah, fil akhirati hasanah. Wa kina azab an-nar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi.